Kurang Sakinah, Kurang Bukhan Aisyah, dan Lakunah. Berkemungkinan nanti kita akan sembuh dan patah. Dan dengan persediaannya, bapak-bapak yang berada di dalam, agar supaya diisi dulu saksian yang bagian depan. Biar nanti yang baru datang, kita silakan untuk diisi di bagian belakang. Demikian juga kepada satu ibu yang berada di belakang, mohon mengikuti garis yang telah ditentukan, dan calon untuk mengisi sak bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi, begitu khusus kepada ibu-ibu yang berada di belakang, mohon mengikuti garis sak yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan garis lurus atau supaya saknya lurus, dan mohon mengisi sak bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi, dimohon kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mohon kiranya untuk mengisi sak bagian depan terlebih dahulu, karena pada hari ini, insya Allah, jemaah kita akan banyak yang hadir bersolat id bersama kita pada hari ini, karena pada hari ini kita bersama-sama tiga perumahan mengadakan solat id secara bersama, yaitu perumahan Bumi Sakinah, Bani Impian dan Perumahan Lakuna. Untuk ketenangan dan kesehatan kita semua, mohon agar supaya sama-sama kita mengikuti aturan yang telah ada. Demikian pertemuan ini, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi berdasarkan kepada panitia dari Bani Impian dan Lakuna, maupun Sakina, yang telah ditunjuk untuk berkoordinasi sebagai pengatur sak dan pengurus sak agar supaya segera berkoordinasi dengan Bapak Anwar yang berada di samping pintu masuk daripada Negeri Burung Darah untuk berkoordinasi, terutama kepada ibu-ibu yang bertugas dari Kementerian dan Lakuna. Mohon untuk segera berkoordinasi agar supaya keteraturan. Silakan menghubungi Bapak Anwar dari Perumahan Dana Impian. Demikianlah kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oh, Dan dalam masyarakat.